Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ta'lim kita kitabut tauhid dengan syarah Asy-Syaikh Shalih Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala fi syarhi kitab at-tauhid 'inda qalil mu'allif rahimahullahu ta'ala wali muslim an sauban radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha zawaliyal arda faraaitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zawaliyal minha wa taitu kanzain al ahmar wa abyad wa inni sa'altu rabbi li ummati an la yuhlikaha bi sanatin bi ammah. Al hadis qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala wa qalu faraaitu masyariqaha wa magharibaha ay amakinas syarqi wal gharbi minha, yakni tempat-tempat di belahan timur dan tempat-tempat di belahan barat. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zawaliya minha, dan sesungguhnya umatku kekuasaannya akan sampai kepada apa yang Allah tampakkan kepadaku dari belahan bumi timur dan barat. Wal muradu, yang dimaksudkan ummatul ijabah. Ummatul ijabah, umatnya Rasul alaihi salatu wasalam dibagi menjadi berapa? Ummatul ijabah, ahsanta. Allah ya barik. Dibagi dua. Di sini sudah disebutkan oleh Syekh. Karena ummah beliau dibagi menjadi dua, umatnya Rasul, ummatud dakwah. Artinya apa ummatud dakwah itu? Umat yang berhak didakwahi oleh Rasul, semuanya. Kafirnya, muslimnya, laki perempuannya, semuanya ummatud dakwah itu. Ummatud dakwah yang didakwahi oleh Rasul. Siapa yang didakwahi oleh Rasul? Seluruh umat. Ummatud dakwah. Umat yang mendapatkan dakwah Rasul alaihi salatu wasalam, ajakan. Siapa yang diajak oleh Rasul? Seluruh umat. Umatnya Rasul ini semuanya umatul dakwah. Nah, dari umatul dakwah itu ada yang menerima, ada yang tidak. Ada yang menerima, ada yang menolak. Yang menerima itu disebut ummatul ijabah. Umat yang mengijabahi. Mau menjawab panggilan Rasul, mau mengikuti ajakan Rasul, itu namanya ummatul ummatul dakwah dan ummatul ijabah. Naam. Yang dimaksudkan dalam hadis ini, wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zawaliyal minha, sesungguhnya umatku akan sampai kekuasaannya adalah ummatul ijabah. Kalau ummatul dakwah ya semuanya kekuasaan seluruh belahan bumi ya dikuasai oleh umatnya Rasulullah. Yang dimaksudkan adalah ummatul ijabah, yakni umat Islam. Berarti tidak termasuk orang-orang kafirnya. Umat Islam, yaitu ummatul ijabah, alati amanat birrusul, amanat birrasul alaih salatu wassalam, yaitu umat yang beriman kepada Rasul. Orang-orang yang beriman, orang Islam. Saya bluhu mulkuha, maka akan sampai kekuasaannya, ma zawa lirrasul, ma zuya lirrasul minha, ma zuya lirrasul alaih salatu wassalam minha. Kekuasaannya akan sampai kepada apa yang dibentangkan kepada Rasul dari belahan bumi, yakni yang dibentangkan oleh Rasul, yang dilihat oleh Rasul, masyariqaha wa magharibaha, belahan timur dan belahan baratnya. Wa hadza wal waqi', dan ini adalah menjadi realita, kenyataan. Nah, waqi', apa waqi'? Realita. Apa realita itu? Apa ya? Apa temannya kereta? Kenyataan, ahsanta. Itulah yang menjadi kenyataan. Fa inna mulka hadil ummah ittasa'a minal masriki wa minal maghrib ittisa'an balighan. Karena kekuasaan umat ini seluas dari timur dan dari barat, ittisa'an balighan, dengan luas yang nyata, yang benar-benar. Lakinnahu minas simali wal janubi aqallu bikasir. Namun dari arah simal, selatan dan utara itu lebih sedikit. Sedikit sekali ke arah timur dan utara dari arah barat, dari arah Madinah. Wal ummatul islamiyatu wasalat minal masriki ila sindi wal hindi wa ma wara'a dzalik. Umat Islam sampai dari arah timur hingga sindi dan hindi. Daerah nama sindi dan hindia. Dan apa yang di sekitarnya. Wa minal maghrib ila ma wara'al mahit, dan dari arah barat hingga di balik al mahit. Mahit yakni jajaran pegunungan arah Eropa. Wa hadza yuhaqqiqu ma ra'ahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan ini terrealisir, terwujud, terbukti nyata apa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini termasuk min alamatin nubuwah, tanda kenabian beliau, bahwasanya beliau adalah betul-betul seorang nabi. As-sadiqul masduq, yang benar dan dibenarkan. Beliau sudah memberitakan, padahal belum di kekuasaannya saat itu. Rasulullah SAW masih hidup, belum sampai kepada sampai Asia hingga ke barat Eropa. Itu belum terjadi di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah SAW sudah memberitakan. Dan apa yang beliau beritakan sebagai wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, betul-betul terrealisir. Naam, padahal itu ketika Rasulullah SAW memberitakan, mungkin secara akal enggak bisa diterima. Jauh, kemungkinan kecil umat Islam yang ada di Madinah. Ya. Seberapa kekuatannya? Kalangan Arab saja belum diberi kekuasaan, kemenangan. Nah, Rasulullah SAW sudah memberitakan bahwasanya nanti umat Islam kekuasaannya, kemenangan yang dicapai mencakup wilayah timur hingga wilayah barat. Ini satu hal yang ya nggak masuk akal gitu. Dikala kaum muslimin saat itu hanya kekuasaannya baru Madinah, ya berapa ribu orang cuman, bayangkan. Ini betul-betul min alamatin nubuwah war risalah, tanda bukti beliau seorang nabi, beliau seorang rasul alaihi salatu wassalam. Maka semisal ini, semisal hadis ini menambah keimanan kita bahwasanya beliau adalah rasul, la yantiqu anil hawa, tidaklah berbicara dari keinginan beliau sendiri, hawa nafsu beliau sendiri, in huwa illa wahyu yuha, tidak lain adalah beliau menyampaikan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Qauluhu wa ataitu kanzain, dan lagi-lagi ini memberitakan sesuatu yang belum masuk akal gitu loh, dikala diberitakan oleh Rasul. Kalau sekarang jelas, karena telah terbukti. Nah, kita sudah melihat kenyataan. Ikhwan yazakumullah. Tidak ragu lagi kalau kita sekarang. Cuma di zamannya itu, zaman diberitakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, orang yang keimanannya tidak kuat, mungkin bisa ragu-ragu. Yang tidak kuat keimanannya. Atau setidaknya bertanya-tanya. Benar atau tidaknya. Namanya belum terjadi. Bahkan hingga Rasulullah alaihi salatu wassalam meninggal. Belumlah kekuasaannya sampai ke barat dan timur, timur dan barat. Namun beliau sudah memberitakan diantaranya, wa ataitu kanzain, aku diberikan dua perbendaharaan. Kanzun itu harta yang disimpan sebagai harta yang berharga, simpanan memang, yang nilainya lebih dibandingkan yang tidak disimpan. Itu kanzun. Kunuz. Aku diberi dua harta simpanan. Perbendaharaan harta simpanan. Al-ahmar wal-abyad. Merah dan putih. Kemerah-merahan dan keputih-putihan. Merah dan putih. Apa maksudnya? Alladzi a'tahu huwallah, yang memberi adalah Allah. U'titu dengan sighah mabni apa namanya? Santa. Aku diberi. Sekarang kalau pertanyaan siapa yang memberi? Maka jawabannya alladzi a'tahu huwallah, yang memberi adalah Allah. Karena yang memberi kemenangan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillah. Inna fatahna laka fatahan mubina idza ja'aka nasrum mir rabbika. Qira'ah nasr idza ja'a nasrullah. Ini semuanya ya, ini menunjukkan an-nasr minallah, pertolongan itu dari sisi Allah. Allah lah yang menolong. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adabilah wa lamma ja'a nasru minallah. Namun ketika datang pertolongan dari Allah, Nah, itu menunjukkan an-nasr minallah. Apa yang barusan kita sebutkan? Ayat-ayat tentang apa? Nah, pertolongan itu datangnya dari Allah. Allati atahu Allah, yang memberi kekuasaan kepada beliau adalah Allah. Sekarang pengertian kanzain. Wal kanzani, dua kanzun, itu adalah humaz zahabu wal fiddah. Dua harta simpanan, perbendaharaan, harta perbendaharaan simpanan itu adalah az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Yang dimaksudkan adalah kunuzil kisra wa kaisar. Kunuzil kisra wa kaisar. Harta perbendaharaan Kisra, Persia, wa kaisar, dan Romawi, di mana fadzahab inda kaisar, emas itu dimiliki oleh kaisar Persia. Apa enggak punya perak? Punya, cuman yang lebih banyaknya adalah emas, perbendaharaan emas, rajanya tahtanya tahta emas, periuk-periuknya emas, nam sendoknya emas, bahkan tiang-tiangnya dilapisi emas. Nah, bukan hanya keramik, emas, saking kaya rayanya Persia. Mahkotanya dari emas, intan berlian. Bayangkan, menang mendapatkan emas yang luar biasa. Wal fiddah inda Kisra, dan perak itu di sisi Kisr Romawi. Bukannya tidak ada emas, ada, tapi kebanyakannya adalah perak. Wa kullu minhuma inda dzahab wal fiddah, masing-masingnya punya emas dan perak. Lakinal aghlab, namun dominannya, kebanyakannya ala kunuzi kaisar dahab. Perbendaraan, harta perbendaraan kaisar itu adalah emas. Sementara perbendaraan Kisra itu adalah fiddah, perak. Nah, berarti kekuasaannya sampai ke Romawi dan Persia. Bayangkan, dua negara besar, adikuasa, paling kuatnya saat itu, Persia dan Romawi, dikalahkan dua-duanya oleh umat Islam. Hebatnya demikian. Ini sudah diberitakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, sampai Rasulullah SAW meninggal belum terwujud itu. Apa berarti Rasulullah dusta? Enggak. Pasti. Nah. Wa qauluhu u'titu halin nabi sallallahu alaihi wasallam u'tiha min hayafi hayati au ba'da mautihi. Nah, ucapan aku diberi, apakah nabi sallallahu alaihi wasallam diberinya itu di masa hidup beliau atau setelah sepeninggalnya beliau? Al-jawab, jawabannya ba'da mautihi, setelah beliau meninggal. Setelah beliau meninggal. Loh, kok Rasulullah SAW pakai ukti itu, saya diberi? Beliau menjawab, ba'da mautihi ukti itu, utiyat ummatuhu dhalik. Saya diberi, maksudnya adalah, diberinya adalah umat beliau, alaihi salatu wassalam, diberi hal tersebut. Lakin ma utiyat ummatuhu fawakal mu'talahu. Namun apa yang umatnya diberi, maka itu seperti beliau diberi pemberian tersebut. Karena kejayaan umat itu adalah berkat dakwahnya Rasul. Nah, Rasul alaihi salatu wassalam. Li anna imtidada mulkil ummah la li anna ummah arabiyah kama yakulul juhal bal li anna ummatun islamiyah akhadat bimakan ahli rasul alaihi salatu wassalam. Karena luasnya kekuasaan umat ini bukan dikarenakan umat Arabiyah, bangsa Arab, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang jahil, namun dikarenakan adalah ummatun Islamiyah, umat Islamiyah yang mendapatkan seperti apa yang mereka mengambil apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Karena umat Islam berkat dakwahnya Rasul, bimbingannya Rasul alaihi salatu wassalam, maka apa yang diperoleh umat, maka itu hakikatnya adalah juga yang diperoleh oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, itu maksudnya. Terlebih dikuatkan dengan lafaz awal, fa inna sayablughu ummati, sayablughu mulku ummati ma zawaliya au ma zuliya al ard minha. Sesungguhnya kekuasaan umatku akan sampai kepada apa yang aku ditampakkan. Kemudian beliau mengatakan, aku diberi dua kanzain. Yang dimaksudkan adalah kemenangan umatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Karena umatnya Rasul mengikuti bimbingan, petunjuk, dan mengikuti dakwahnya Rasul, umat Islam. Naam, bukan karena dia umat Arab, bukan. Bukan bangsa Arabnya. Lagi-lagi ini adalah sebagai bukti kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi beliau menghabarkan kekuasaan umatku akan seluas sampai ke belahan timur dan barat. Ya, ini umum. Lebih khusus lagi termasuk kekuasaannya itu adalah Romawi dan Persia. Romawi Persia yang superpower saat itu, negeri adikuasa. Kalau zaman kita kan terkenalnya adalah Amerika, begitu loh maksudnya sekarang ini. Kamu kan kalau misalnya diberi kasih Indonesia ini akan nyalahkan Amerika, kamu akan bengong, masa iya? Gitu. Dari mana? Utangnya aja banyak misalnya. Bagaimana bisa itu terjadi? Kayak enggak masuk akal. Lebih-lebih di zaman itu Rasulullah SAW mengabarkan umat Islam akan bisa mengalahkan dan menguasai Romawi dan Persia. Bayangkan itu. Karena kalian mau imtihan, talimnya jangan lama-lama. Ya, biar yang lama murojaahnya, biar lebih siap imtihannya. Naktawi bihadal qadar, wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.